Qismut Tahrimi Al-Mu'abbad. Kelompok yang pertama adalah mereka-mereka yang diharamkan untuk dinikahi, yakni menjadi mahram selama-lamanya. Dalam segala keadaan, dia menjadi mahram selama-lamanya. Wa qismut tahrimi al-mu'aqqad. Dan yang kedua adalah mereka-mereka yang diharamkan untuk dinikahi menjadi mahram al-mu'aqqad yang barakallahu fikum sementara, ya, sementara. Nanti kalau ada sebab tertentu, dia bukan lagi menjadi mahram. Yakni, dia boleh dinikahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sekarang pembahasan Al-Qismul Awal. Kelompok yang pertama, Al-Muharramatu Ta'bidan. Wanita yang menjadi mahram dalam pernikahan, yang haram dinikahi, ta'bidan, yang sifatnya selama-lamanya. Siapakah mereka? Insya Allah akan kita bahas. Barakah fikum. Yuharramu ta'bidan. Arba'u asrata imro'ah. Ada 14 wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Saba'un yuhramna bin nasab wa saba'un bisabab. Dari 14 wanita, 14 golongan wanita, ya, yang haram dinikahi dengan sifat selama-lamanya, 7 di antara mereka sebabnya dikarenakan ada hubungan nasab, yakni hubungan rahim, seperti saudari kandung. Selama-lamanya akan menjadi mahram. Ini contoh. Wasaba'un bisabab. Dan ada juga, barakakum, di antara mereka 7 golongan yang lain menjadi mahram hanya dikarenakan sebab. Barakallahu'alaikum. Bukan karena hubungan kekerabatan atau hubungan rahim. Sebab itu contohnya seperti karena ada ikatan pernikahan. Akhirnya seperti mertua, perempuan, ibu mertua, menjadi mahram selama-lamanya bagi menantunya yang laki-laki. Walaupun misalkan anaknya dari mertua tadi, ibu mertua, yakni istri dari laki-laki tadi, cerai misalkan, atau meninggal, maka ibu mertua menjadi mahram selama-lamanya. Tidak boleh dinikahi. Boleh safar bersama, dan lain-lain. Barakallahu'alaikum. Namun tidak bisa menjadi wali nikah. Ya, mantunya tidak bisa menjadi wali nikah. Bagi mertuanya apabila misalkan ibu mertuanya tersebut menikah lagi. Ya, barakallahu fikum. Contohnya juga dikarenakan dengan sebab, ya, susuan. Ya, maka barakallahu fikum, sesuatu yang diharamkan karena susuan itu barakafikum, sama hukumnya dengan sebab atau dikarenakan nasab, ya, hubungan rahim. Nanti insya Allah akan dibahas. Wa yukasadu bitta'bid adamu jawazi nikahinna abadan. Dan yang dimaksud dengan kemahraman dengan sifat selama-lamanya adalah tidak boleh menikahi mereka selama-lamanya. Apapun keadaannya, dalam kasus apapun, mereka ini yang akan disebutkan barakah hukum menjadi mahrum selama-lamanya, tidak boleh dinikahi. Mahma kanatil ahwal, bagaimanapun keadaan mereka. Walihadzal hirmah, salah satu asbab. Dan sebab diharamkannya mereka-mereka ini dinikahi untuk selama-lamanya, ada tiga sebab. Jadi seseorang menjadi sebab, ya, dia menjadi mahrum selama-lamanya, ada tiga sebab. Yang pertama, al-qarabah, karena hubungan kekerabatan, yakni ada hubungan rahim, adik kandung, ya, misalkan barakah fikum, nanti akan disebutkan. Wal musaharah, sebab yang lain dikarenakan ada ikatan pernikahan. War radha', dan sebab yang lain adalah karena adanya sebab susuan. Barakah fikum. Baik, sekarang kita akan barakafikum kupas satu persatu di antara tiga sebab seorang wanita menjadi mahram selama-lamanya bagi seorang laki-laki. Awalan al-muharramat bil-qarabah. Yang pertama, kemahraman yang sifatnya selama-lamanya dengan sebab adanya kekerabatan. Al-ula, yang pertama, wanita yang menjadi mahram selama-lamanya dengan sebab kekerabatan adalah al-um, ibu kandung. Bagaimanapun yang namanya ibu kandung menjadi mahram selama-lamanya, tidak boleh dinikahi. Wa ummul um, ibunya ibu, nenek. Wa ummul ab, ibunya ayah, nenek dari ayah. Wa yu'abbaru anhunna bi usulil insan, dan ibu, nenek dari ibu, serta ibunya ayah, yakni nenek dari ayah, mereka ini disebut dengan usulul insan, pokok dari nasab seseorang. Asal, muasal dari seseorang. Barakallahu. Maka terus ke atas, ya. Ibu, ibunya ibu, ibunya bapak, nenek dari ibu, ya. Nenek dari bapak, terus ke atas, ya. Ibunya nenek, buyut, ya. Terus ke atas. Maka barakafikum, itu semua adalah mahram. Asani, yang kedua, albintu, anak perempuan. Anak perempuan, anak kandung. Nanti ada juga anak perempuan dari bawaan istri, yakni istri yang yakni janda. Maka itu juga bisa menjadi mahram dengan syarat, namun tidak dimasukkan pada bab kemahraman karena kekerabatan. Pembahasan kita ini adalah kemahraman karena kekerabatan. Yang pertama tadi ibu, nenek dari ibu, dan nenek dari ayah. Yang kedua adalah anak perempuan, kandung, wabintul binti, anak perempuan dari anak perempuan, yakni cucu perempuan dari anak perempuan. Wabintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Wa yu'abbaru anhunna bi furu'il insan, dan mereka disebut dengan cabang ya nasab seseorang. Yani barakallahu fikum, mereka adalah cabangnya seseorang. Kalau pokoknya itu orang tua, cabangnya itu anak-anaknya. Barakabikum. Terus cucu-cucu yang perempuan, baik dari laki-laki, anak laki-laki atau anak perempuan, demikian pula anak kandung, anak perempuan, terus ke bawah, cicit-cicit, itu semua adalah mahram dari seseorang, tidak boleh dinikahi. Asalisah yang ketiga, al-ukhtus syaqiqah, saudari kandung. Baik itu kakak perempuannya atau adik perempuannya, maka menjadi mahram selama-lamanya. Menjadi mahram, tidak boleh dinikahi. Adapun menjadi mahram safar, ya, barakakum. Maka misalkan ada orang perempuan, anak seorang, yakni perempuan, anak seorang wanita, dia tidak punya mahram, ingin safar. Ada mahram namun masih kecil, belum balik, laki-laki, entah adik kandungnya. Maka kalau dari sisi safar harus sudah balik. Ya. Kalau belum balik, belum bisa menjadi teman safar. Tidak dianggap. Yang ketiga ini, yang menjadi mahram selama-lamanya dari jalur kekerabatan atau nasab, al-ukhtus syaqiqah, saudari kandung, wal-aw al-ukhtu li'ab, atau saudari seayah. Bukan saudari kandung, tapi saudari seayah. Awil ukhtuli atau saudari seibu. Wa yu'abbaru anhunna biwuru'il abawain, dan mereka disebut dengan cabang dari kedua orang tua. Maka saudari perempuan, kandung, atau hanya seayah saja, atau seibu saja, mereka adalah mahram. Tidak boleh dinikahi oleh seseorang. Barakatikum. Maka, kalau ada anak perempuan dianggap saudari, tapi angkat, bukan kandung, bukan seayah, bukan seibu, tidak bisa menjadi mahram, dan tidak bisa mendapatkan ahli waris. Bisa mendapatkan ahli waris hanya dengan wasiat. Seorang yang menjadi, seseorang yang mungkin mengangkat dia, berwasiat, ya, 1/5 harta saya berikan pada anak angkat saya, si fulanah, maka boleh. Akan tetapi dari sisi kemahraman, anak angkat tidak bisa menjadi mahram kecuali karena sebab susuan baru bisa. Baru bisa, dan nanti insya Allah akan disebutkan. Barakallahu fikum. Kalau tidak disusui dan tidak menjadi saudara sepersusuan, ya maka tidak bisa menjadi mahram. Tetap itu dianggap orang lain dan boleh dinikahi. Bahkan di Al-Quran disebutkan seseorang yang mengambil anak, lalu anaknya tersebut sudah besar, boleh dinikahi sendiri. Paham Pak Putut? Misalkan antum ngambil anak ya, sekarang anaknya itu umur 5 tahun, 10 tahun lagi sudah besar, boleh antum nikahi anak tadi. 15 lawan 60 tahun tidak apa-apa. Tuh. Karena bukan mahram, kecuali disusui. Anak tadi disusui oleh saudari antum, maka nanti hubungannya sebagai keponakan, dianggap sebagai keponakan. Atau misalkan istri antum sedang menyusui anak angkat tadi yang masih kecil, misalkan umurnya belum balik, kalau udah 5 tahun kan udah balik, atau melebihi 2 tahun tidak boleh. Syaratnya harus belum 2 tahun dan disusui 5 kali kenyang. Sampai kenyang, disusui jam 1 sampai kenyang dilepas. Nanti mungkin jam 3 disusui lagi sampai kenyang dilepas. Itu baru 2, walaupun sehari hanya 5 kali. Ya, tapi dengan kenyang maka bisa menjadi anak sepersusu. Misalkan menyusu pada istri antum, maka itu dianggap sebagai anak kandung dalam sisi kemahroman. Tapi dari sisi nanti barakallahu fikum yang namanya warisan tidak bisa jadi ahli waris. Kalau sudah menjadi anak sepersusuan tidak boleh dinikahi. Tapi kalau tidak diapa-apakan, tidak menjadikan anak sepersusuan sehingga tidak menjadi mahram, maka boleh dinikahi. Ada disebutkan dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Kemudian Ar-Rabi'ah bintul Akhis Syaqiq, anak perempuan dari saudara kandung. Berarti keponakan kita misalkan. Kita punya saudara kandung. Ya, saudara kandung ini punya anak perempuan, maka anak perempuan tersebut yang dikeponakan kita itu adalah mahram dengan kita. Wa bintul akhli ab wa bintul akhli Demikian pula anak perempuan dari saudara seayah atau anak perempuan dari saudara seibu. Kita punya saudara tapi bukan kandung, hanya seayah saja. Ah, saudara yang seayah tadi punya anak perempuan, maka itu mahram dengan kita. Demikian pula kita punya saudara seibu. Saudara seibu kita ini punya anak perempuan, maka itu mahram dengan kita selama-lamanya. Barakakum. Al-Khamisah bintul ukhtis syaqiqah awli'ab awli'um, anak perempuan dari saudari kandung kita. Kita punya saudari kandung, entah itu mbak, kakak, atau adik, tapi perempuan. Nah, ternyata punya anak perempuan, berarti keponakan kita, tapi dari jalur saudari kita. Baik yang kandung atau saudari seayah atau saudari seibu lalu punya anak, maka mereka adalah mahram kita. As-sadisah yang keenam, al-ammatu wa hiya ukhtul ab, bibi yakni saudarinya ayah kita. Tapi kalau kita adalah anak angkat dari seseorang, lalu anak bapak angkat kita ini punya saudari, itu tidak mahram dengan kita. Ibu angkat kita, misalkan ada orang dijadikan anak angkat oleh seorang ibu, ya maka ibu angkatnya juga tidak mahram kalau tidak ada sebab susuan. Ya, barakafikum. Nah, di sini barakafikum yang keenam, saudarinya ayah. Kalau saudarinya, barakafikum, saudarinya ayah itu bahasa Arabnya di sini al-ammah. Kalau saudarinya ibu, al-kholah, bibi. Nah, saudarinya ayah, entah itu kakaknya ayah, kakak perempuannya ayah, atau adik perempuannya ayah kita, maka disebut ammah, bibi, itu adalah mahram dengan kita. Pertanyaannya sekarang, anaknya bibi kita, itu mahram tidak dengan kita? Masarnya? Kita punya bibi, yakni ayah kita ini punya adik perempuan, ya bibi berarti ya dengan kita. Nah, bibi kita ini punya anak perempuan, mahram tidak dengan kita? Mahram, berarti tidak boleh nikah ya. Cek keluar, cek bolong dewe, keluarga dewe. Antum? Loh, kan mahram kok beda? Enggak masalah. Berarti boleh nikah? Dekat gitu boleh, enggak risih. Sepupu. Ya memang tahu sepupu itu sepupu ya. Mahram ya? Menurut antum ya? Kata beliau enggak mahram. Benar, yakin? Kalau ada yang tanya nanti, oh enggak boleh nikah. Kalau menurut Mas Aryo, enggak boleh nikah. Ya. Kalau kata Abu Zahwa, boleh. Ya. Ya kaya biar diambil sendiri oleh keluarganya. Gimana Mas? Abu Fadila. Mahram atau bukan? Bukan. Bukan mahram. Boleh dinikahi? Boleh. Yakin? Yakin. Itu ya, emang. Mahram atau bukan? Bukan mahram. Abu Alifa? Bukan. Yakin? Bukan mahram atau mahram? Masih kerabat ya? Masih. Assalamualaikum. Jawabannya bukan mahram. Masih boleh dinikahi. Maka berduaan dengan sepupu perempuan tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Maka boleh dinikahi. Dan ini juga terjadi pada Nabi. Nabi juga menikahi sepupu sendiri. Baik. Jadi bukan mahram. Wa mithluha ammatul ab wa ammatul um. Demikian pula bibi. Ya, dari ayah. Ayah kita punya bibi. Kemudian ibu kita punya bibi. Maka itu juga mahram dengan kita. Ya. Wa yu'abbaru anhunna biwuru'il jaddain min jihatil ab. Dan mereka ini dianggap, ya, disebut sebagai furu' cabang dari kakek, namun dari jalur ayah. Asabisah atau asabiah yang ketujuh, al-kholatu wa hiya ukhtul um, bibi. Yang dimaksud bibi di sini adalah saudarinya ibu. Ibu kita punya saudari, entah itu bule, bude, ya. Maka bibi kita, yakni saudarinya ibu, wa mithluha, dan yang semisal dengan dia ini adalah kholatul wa kholatul ab. Barakafikum. Bibinya ibu, atau bibinya ayah, ya. Wa yu'abbaru anhunna bi furu'il jaddain min jihatil dan mereka ini dianggap atau disebut dengan cabang dari dua kakek namun dari jalur ibu, maka mereka adalah mahram. Ini semuanya tujuh golongan ini ada dalilnya. Fahaula'in niswah la yajuzu nikahu wahidatin minhunna bihalin. Maka wanita-wanita yang disebutkan tadi, ya, salah seorang dari mereka tidak boleh dinikahi karena keadaan. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat An-Nisa ayat ke-23. Surat An-Nisa ayat ke-23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukhti. Diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian, masuk padanya ibunya, ibu dan ibunya ayah, terus ke atas. Wabanatukum, dan anak-anak kalian, masuk padanya anak perempuan kita dan cucu perempuan dari laki-laki atau dari anak perempuan. Wa akhwatukum, dan haram menikahi saudari-saudari kalian. Wa ammatukum, dan diharamkan menikahi bibik-bibik kalian. Wa khalatukum, dan diharamkan menikahi bibik-bibik kalian, yakni saudarinya ibu. Wa banatul akh, dan diharamkan menikahi anak-anak perempuan dari saudara kalian, yakni keponakan kita. Wa banatul ukhti, dan diharamkan untuk menikahi keponakan kita dari saudari kita. Maka ini adalah kemahraman yang sifatnya selama-lamanya karena sebab nasab kekerabatan. Ya, maka tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Jadi, barakallahu'alaikum, mahram itu ada dua, dengan sifat selama-lamanya, ada juga yang sementara, terikat dengan waktu saja. Yang selama-lamanya ada tiga sebab. Sebab yang pertama karena nasab, sebab yang kedua adalah karena pernikahan, yang insya Allah akan kita bahas, sebab yang ketiga adalah karena susuan. Barakallahu'alaikum. Toyib. Sekarang kita masuk satu pembahasan lagi, karena sebab pernikahan, adapun susuan nanti berikutnya. Tsanian, sebab yang kedua, al-muharramatu bil musaharah, kemahraman yang sifatnya selama-lamanya karena sebab pernikahan. Yuhramu biha al-ati, diharamkan atau dilarang menikahi mereka dengan sebab pernikahan al-ati. Mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, zaujatul ab, wa mithluha zaujatul jad, abil ab, wa zaujatul jad, abil Barakabikum. Wanita yang menjadi mahram dengan sifat selama-lamanya karena sebab pernikahan, yang pertama adalah istrinya bapak. Bukan ibu kandung. Kalau ibu kandung tadi karena sebab nasab, istrinya bapak berarti ketika bapak kita poligami. Berarti disebut ibu, ibu tiri. Ibu tiri ini selama-lamanya tidak bisa menjadi, atau selama-lamanya dia menjadi mahram. Ya, selama-lamanya. Walaupun nanti misalkan karena cerai dengan bapak kita, maka tetap menjadi mahram selama-lamanya. Tidak bisa kemudian, ya, bosan dengan bapak, milih anak. Ya, cinta segitiga. Gak bisa. kecuali disebutkan dalam Al-Quran, ya, belum sempat berhubungan, tapi sudah akad, namun belum sempat berhubungan. Namun di sini memang ada khilaf, ada perselisihan para ulama. Persyaratan harus dengan berhubungan ini ada perselisihan. Ada yang mengatakan semata-mata akad menjadi mahram selamanya. Ada yang menyatakan hanya akad saja tidak cukup. Maka harus benar-benar berhubungan badan. Kemudian kalau tidak sampai berhubungan badan, kok ternyata anaknya datang, oh ternyata lebih ganteng dari bapaknya, saya milih anaknya saja, terus cerai. Sebagian ulama berpendapat boleh, dan insya Allah ini yang rajih. Ya, barakallahu'alaikum. Ibu tiri dan yang semisal dari itu adalah istrinya kakek. Kakek dari bapak, bapaknya bapak. Berarti nenek tiri, ada seorang punya kakek. Kakek ini poligami. Atau istri dari kakek, yang mana kakek ini adalah jalur ibu, ayahnya ibu, poligami. Maka nenek tiri dari pihak ayah, nenek tiri dari pihak ibu, maka di sini dianggap sebagai mahram selama-lamanya. Wa yu'abbaru anhunna bi zaujatil usul, dan mereka ini disebut dengan barakallikum istri-istri dari pokok seseorang, dari usul. Liqaulihi ta'ala, dalilnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat An-Nisa ayat ke-22. An-Nisa 22. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Ayah di sini masuk padanya kakek-kakek. Minan nisa, ya. Ini wanita-wanita yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian dan kakek-kakek kalian, jangan kalian nikahi. Illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah lewat, sudah terlanjur, maka jangan diulangi dan harus putus. Dan ini terjadi memang dulu di zaman sahabat, ya, pernah seperti itu, akhirnya disuruh fasakh, cerai. Innahu kana fahisatan wa maqta wa sa'a sabila. Karena barang siapa yang menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya atau kakeknya, yakni menikahi ibu tiri atau nenek tiri, maka itu merupakan perbuatan keji dan perbuatan yang amat buruk, dan itu adalah sejelek-jelek jalan. Yang kedua, yang menjadi mahram karena sebab pernikahan adalah zaujatul ibn, istrinya anak laki-laki, berarti mantu. Seseorang punya menantu perempuan, maka menantu, ya, itu adalah mahram selama-lamanya bagi mertuanya. Kalau kita punya anak perempuan, ya, barakallahu'alaikum, atau kita punya anak laki-laki, ya, dan anak laki-laki tadi, anak-anak laki-laki kita ini punya istri, maka itu mahram selama-lamanya. Mertua dan menantu itu mahram selama-lamanya, walaupun ada perceraian, walaupun ada kematian. Misalkan anak laki-lakinya meninggal, suaminya meninggal, maka tetap menjadi mahram. Boleh safar bersama, boleh haji bersama. Wa zaujatu ibnil ibni, atau istri dari cucu laki-laki, maka juga mahram. Wa ibnil binti aidon, dan juga cucu dari barakallahu'alaikum, istri dari cucu anak perempuan, maka juga mahram. Wa hakada zaujatul furu', demikian pula istri-istri dari anak-anaknya, yakni cucu-cucu, cicit-cicit, maka itu semua adalah mahram bagi seseorang. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat An-Nisa ayat ke-23. Jadi pembahasan tentang mahram itu disebutkan dalam surat An-Nisa 22 dan 23. Barakallahu fikum. Allah berfirman, wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum, dan mahram kalian adalah istri-istri dari anak-anak kalian, yakni mantu. Mantu-mantu kita. Yang mana anak-anak kalian tersebut adalah anak-anak kalian yang dari nasab kandung, ya, dari tulang rusuk kalian, maka itu barakakum dianggap mahram. Tapi kalau kita ngambil anak laki-laki, anak angkat, ternyata tidak ada hubungan mahram karena susuan, terus anak angkat kita ini ketika sudah besar menikah dengan seorang wanita, maka kita sebagai bapak angkat tidak menjadi mahram dari istri dari anak angkat kita. Tidak menjadi mahram karena bukan siapa-siapanya. Barakallahu fikum. Seandainya nanti itu meninggal, ya, anak angkatnya, maka boleh diambil sendiri. Biarkan ucapan orang, ya. Barakallahu fikum. Ya gitu ya Bu Zahra ya. Yang ketiga, ummuz zaujah. Ibunya istri, mertua. Mertua ini menjadi mahram selama-lamanya. Walaupun misalkan nanti seseorang yang punya istri tersebut cerai, maka mertua menjadi mahram selama-lamanya. Atau istrinya tadi meninggal, maka ibu mertua menjadi mahram selama-lamanya. Tidak bisa berubah. Ya. Wa mithlu ummiha jami'u usuliha minan nisa. Dan yang semisal dengan itu adalah ibunya mertua dengan seluruh pokok-pokoknya sampai ke atas. Ya, maka itu menjadi mahram. Yang menjadi mahram ini begini. Ibu mertua kita, ya, kemudian ibunya ibu mertua kita. Terus lurus. Tapi kalau udah nyabang ke sini bukan mahram. Misalkan ini ibu mertua kita. Ini ibunya ibu mertua, berarti nenek istri. Saudarinya nenek istri bukan mahram dengan kita. Hati-hati, ya. Tidak boleh salaman. Terus ke atas, kalau lurus ini baru mahram, tapi kalau udah nyabang enggak, tidak mahram, ya. Bukan mahram. Ayo Pak Jep ya. Bukan mahram. Jangan wah bolo dewe famili. Ya gini aja lah, begini. Yang namanya bukan mahram ya enggak boleh salaman. Wong kedipan mata saja main mata enggak boleh, apalagi salaman. Barakallahu fikum. Jadi lurus ke atas baru cabang sini enggak boleh. Karena kita bukan apa-apanya dia. Ya. Beda kalau kita adalah posisinya saudara istri. Kakak berarti anggap seorang itu adalah saudaranya, maka itu adalah dianggap sebagai budenya. Atau nanti neneknya gitu. Tapi kalau udah nyambang enggak bisa, bukan mahram. Dan ini jangan lupa, alhamdulillah. Ya, kadang kita itu tidak tahu menjadi tahu karena dalil, karena keterangan para ulama. Kalau main perasaan ya seperti orang lain, cek family. Oh, itu adalah adiknya suami saya kok. Ini adik ipar tapi perempuan, oh, masih family tidak apa-apa, boncengan. Padahal dalam hadis disebutkan alhamu al maut, adik ipar perempuan ya, itu adalah maut, kematian. Maksudnya fitnahnya bahaya sangat besar, hati-hati. Ya, barakallahu. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat ke-23. Wa ummahatu nisaikum, dan diharamkan menikahi, dan diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu dari istri kalian, yakni mertua kita, terus ibunya mertua kita, nenek istri, ya, terus ibunya nenek dari istri, ya, buyo terus. Tapi kalau yang nyambang begini, itu bukan mahram. Wa ha'ula'i salatah, dan mereka tiga ini, yakni ibu tiri, kemudian istri dari anak kita, menantu, dan ibunya istri, yakni mertua, mereka bertiga ini, yuhramna bimujarradil akdi, diharamkan dengan semata-mata akad, semata-mata akad, qabiltu hadzan nikah bil mahril madkur, aku terima pernikahan ini dengan mahar yang telah disebutkan tadi. Semata-mata akad. Kemudian seseorang belum sampai berhubungan badan dengan istri, ya, cerai dikarenakan baru tahu kok ternyata ketika nazar kok beda, ya. Waktu nazar enggak senyum, ketika senyum enggak ada gigi sama sekali. Atau ternyata enggak dibuka cadarnya, berkumis. Misalkan, ini contoh ya, tapi sabar lebih baik kalau itu solihah, ya. Belum berhubungan, cerai, maka tetap semata-mata menjadi atau menjalin akad nikah mahram selama-lamanya, walaupun belum berhubungan. Sawa'un dakhala bisabab al-muharram awlam yadkhul. Sama saja, barakafikum, dia sampai menjalin hubungan badan, ya, sehingga menjadi mahrum, wanita tadi menjadi mahrumnya, atau belum sampai hubungan badan. Barakafikum, maka tiga tadi, ya, selama-lamanya menjadi mahrum. Barakafikum. Ar-Rabi'ah, yang keempat, bintuz zaujah wa hiya al-musammat bir-rabibah, anaknya istri, yakni istri anaknya, anak bawaan istri. Ada seseorang menikahi janda, jandanya bawa anak, ya, jandanya bawa anak, dan ini disebut dengan robibah. Kalau dalam Islam disebut dengan robibah, anak perempuan bawaan istri. Itu akan menjadi mahram. Fahiya haramun ala zauji ummiha. Maka dia haram untuk dinikahi oleh suami ibunya, yakni oleh bapak tirinya, haram. Namun di sini tadi disebutkan ada perselisihan, ya. Ada yang mengatakan semata-mata akad saja sudah menjadi mahram, ada yang menyatakan syaratnya harus dukhul, yakni berhubungan badan, baru menjadi mahram. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, dan diharamkan bagi kalian menikahi anak-anak bawaan istri yang berada dalam pemeliharaan kalian. Sudah menikah, sudah akad, ya, lalu anak-anak perempuan bawaan istri tadi menjadi tanggung jawab kita. Ya, yang kalian sudah berhubungan dengan istri-istri kalian, yakni ibunya anak-anak tadi. Maka haram ya anak bawaan tadi barakafikum untuk dinikahi. Berarti menjadi mahram selama-lamanya. Walaupun cerai, menjadi mahram selama-lamanya. Maka salah kalau ada orang bilang, loh itu kok masih jalan dengan anaknya, padahal dengan ibunya sudah cerai. Maka jawabannya, ibunya itu sudah dinikahi dan sudah kumpul. Maka menjadi mahram selama-lamanya. Kalau orang yang tidak tahu, dengan ibunya saja cerai kok sama anaknya masih jalan. Selingkuh ini, bukan. Ya, barakallahu. Wala yustaratu fit tahrim an takuna ar-rabibah tarattab tarabbat fi hujri zauji ummiha. Dan tidak dipersyaratkan menjadi mahram, tidak dipersyaratkan wanita tadi, anak bawaan istri tadi menjadi mahram apabila dia menjadi anak yang ditanggung oleh bapak tirinya. Yani tidak harus dipersyaratkan harus di bawah tanggungannya, walaupun dia adalah orang yang mandiri. Anak bawaan tadi sudah mandiri, maka tetap menjadi mahram bagi bapak tirinya. Wa inna ma dzakara qaidal hujri li bayanil ghalib. Akan tetapi dalam Al-Quran disebutkan dengan keterikatan bahwasanya anak-anak bawaan istri yang kalian nikahi itu menjadi mahram kalian di saat mereka di bawah pemeliharaan kalian. Disebutkan fil hujri, di bawah pemeliharaan kalian, itu dikarenakan keumuman. Kalau sudah menjadi anak bawaan, maka biasanya juga diayomi oleh bapak tirinya. Ya, dikasih makan, ya, kasih penghidupan. Barakafikum. Fahadihil bintu tuhramu ala rajul idha dakhalabu bi ummiha. Fa'in lam yadkhul biha. Ka'an tolakal umma. Au matat qabla dukhul. Fa'innahu yajusulahu nikahu ibnatiha. Ini ada faedah. Anak bawaan istri tadi menjadi mahram bagi seseorang dengan syarat apabila bapak tiri tadi sudah mengumpuli ibunya. Ketika sudah akad dikumpuli, digauli. Namun apabila laki-laki tadi belum menggauli ibunya, misalkan belum digauli sudah cerai, ya, atau meninggal sebelum digauli, maka anak perempuan tadi boleh dinikahi oleh laki-laki tadi. Walaupun sudah akad, namun belum digauli. Barakallahu'alaikum. Paham insyaAllah ya Ahmad? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat An-Nisa ayat ke-23. Fa'in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Maka apabila kalian wahai para suami atau para laki-laki belum masuk menggauli ya wanita-wanita yang kalian sudah akad dengannya, maka tidak mengapa bagi kalian untuk menikahi anak bawaan mereka, anak perempuan bawaan mereka. Yang terakhir, yang kelima, mahram dengan sebab pernikahan adalah yuhramu alal mar'ah zauju ummiha. Sekarang ada dibalik. Dan diharamkan bagi seorang wanita, barakakum, menikahi suami ibunya. Seorang wanita menikahi bapak tiri tidak boleh. Wa zauju ibnatiha, seorang wanita menikahi suami anak perempuannya, yakni mantu laki-laki tidak boleh. wabnu zaujiha, dan seorang wanita menikahi anak bawaan suaminya yang laki, anak laki-laki bawaan suaminya, tidak boleh robib. Wa abu zaujiha, dan seorang wanita tidak boleh menikahi ayah suaminya. Ya, nah ini barakah fikum mertuanya. Ya, mertua laki-laki. Yang kelima ini kebalikannya. Ya, disamakan antara laki-laki dan wanita. Adapun untuk pertemuan berikutnya adalah al-muharramat birrodok, keharaman karena sebab susuan. Baik, tadi kita singgung kemahraman dengan sebab al-qurbah, yakni nasab, dan dengan sebab al-musaharah, ikatan pernikahan. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu hamidakumullah barakatuh.